Apa bedanya hizbi dan hizbiyah? Hizbi orangnya, hizbiyah itu kelompok dan pemahamannya. Apa? Hizbi orangnya. Hizbi itu mufrad satu. Kalau banyak hizbiyun, hizbi. Apa ciri-ciri hizbiyah? Ciri-ciri hizbiyah barakallahu fikum, tiga poin di atas. Ada unsur taklidul a'ma, ada unsur tiba'ul hawa, ada unsur al-wala wal-bara yang sempit, dan asobiyah tadi. Untuk hizbiyah itu ketika ada hizb di dalamnya, ada semacam kelompok, golongan, sekte, entah itu ormas, parpol, atau sebuah komunitas dan segala macamnya, tayyib, yang memiliki sikap asobiyah, taqdul a'ma, tiba'ul hawa, al-wala wal-bara yang sempit, maka mereka dikatakan sebagai hizbiyah. Semua al-firqah dhalah, firqah-firqah yang sesat yang disebutkan dalam riwayat di atas disebut dengan firqatun hizbiyah. Dikatakan sebagai firqatun hizbiyah. Barakallahu fikum. Paham insyaallah? Nah. Mau contoh langsung? Kayaknya mau gini. Mau contoh langsung? Gampang aja. Firqah Mu'tazilah ada hizbiyah. Firqah Khawarij hizbiyah. Pemahaman mereka namanya pemahaman-pemahaman hizbiyah. Orangnya hizbi-hizbiyin. Barakallahu fikum. Itu dulu. Sekarang ini. Nah, senyum-senyum ya, Pak. Saya mau tanya. Ikhwanul Muslimin masuk? Yakin? Jamaah Tabligh masuk? Masuk. Jangan main itu dulu ya. Masuk? Masuk. Parpol-parpol masuk? Loh, menang kok. Masuk apa yang masuk? Masuk. Sangat masuk. Barakallahu. Dia disebutkan langsung sama Syekh Rabi bin Hadi dalam bukunya beliau Ta'assubul Dhimm wa Atharu, yang membahayakan justru al-ahzab as-siyasiyah, parpol. Ini lebih mengerikan barakallahu fikum. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Barakallahu fikum. Seseorang yang beragama mengikuti seorang ulama dikarenakan terbatasnya kemampuan dalam memahami agama, apakah hal ini termasuk taklid yang terlarang? Ini ada perincian. Yang pertama, ulamanya harus ulama sunnah, ulama yang di atas kebenaran, bukan ulama yang menyimpang. Dua, ulamanya diakui keilmuannya, diakui waroknya, diakui ketakwaan dia. Tiga, dia mengikuti ulama tadi bukan karena orangnya, tapi dikarenakan penjelasannya yang disertai dengan dalil. Maka di sini dia harus membiasakan diri untuk menanyakan dalil kepada ulama tadi. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Sehingga dia sesungguhnya mengamalkan agama dengan dalil, dengan bimbingan ulama tadi. Barakallahu fikum. Dan yang berikutnya, ikhwan, jangan puas jadi orang awam yang serba terbatas. Sudah banyak ulama, ustaz, santai aja. Loh, enggak boleh. Kita harus memiliki kesungguh-sungguhan dan keseriusan dalam mempelajari ilmu agama Allah. Dan mudah. Quran sama kita terus. Hadisnya Rasul ya banyak. Antum bisa mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah dengan bimbingan-bimbingan ulama-ulama tadi. Ikuti kajian-kajian dan segala macamnya. Insya Allah akan semakin berkembang. Barakallahu fikum. Pertanyaan dari Abu Aisyah Muhammad Sukri, Malaysia. Oh, Fatan di Malaysia itu. Masya Allah. Nah, iya. Saya tanya dulu, live apa tertunda? Dia. Kalau tertunda kan dia dari temannya disimpan, tanyakan. Live, Masya Allah ya. Apa makna yang terkandung dalam hadis al-mar'u ma'adini khalilihi? Dalam riwayat yang lain disebutkan al-mar'u yub'atsu ma'man ahab. Karena ada sebagian orang menyebut bahwa kata khalilihi tidak cukup sekedar teman atau sahabat biasa. Namun athar ini mensyaratkan bahwa pertemanan tersebut harus pertemanan sejati, ya. Itu penjelasan yang tidak salah. Itu diambil dari kata-kata khalil. Yang namanya khalil bukan semata-mata mujalasah. Bukan semata-mata majlis, bukan semata-mata berjalan, bukan semata-mata duduk. Dan yang namanya khalil itu adalah teman sahabat karib. Sahabat yang karib, yang kental, kamu tahu siapa dia tahu siapa kamu. Kamu sharing sama dia sharing sama kamu. Kamu curhat sama dia curhat sama kamu. Teman-teman akrab dan teman karib. Betul, itu yang dimasukkan dalam hadisnya Rasulullah SAW. Oleh karena itulah dibedakan antara persahabatan karib dengan semata-mata muamalah umum. Bisa difahami? Bisa difahami? Kaitannya dengan masyarakat luas. Dengan masyarakat luas, masyarakat umum yang rata-rata mereka adalah orang yang jahil dalam perkara agama. Umumnya mereka masih banyak kemaksiatannya, bahkan banyak bid'ahnya, bahkan mungkin kliniknya dan segala macamnya. Tentu kamu masih muslimin. Barakallahu fikum. Kita diperbolehkan muamalah secara umum. Tegur sapa dengan mereka, mereka salam kita jawab, kita menyebarkan salam kepada mereka dan segala macamnya, perkara-perkara sifatnya syar'i, perkara yang mubah, tidak ada masalah. Itu tidak termasuk dalam riwayat ini. Justru itulah yang diajarkan dalam Islam, upaya dakwah kita kepada mereka. Tetapi untuk bab khullah atau bab persahabatan yang karib, yang kental, kita tidak boleh bersahabat dengan sembarang orang. Kita harus memiliki prinsip intiqaul ikhwah, selektif dalam mencari sahabat dan teman. Dipilih yang betul-betul manhajnya bagus, akidahnya bagus, ibadahnya baik, akhlaknya mulia dan segala macamnya. Dan dia dimaukan dengan hadis al-mar'u 'ala dini khalili. Orang itu tergantung agama teman karibnya. Bisa difahami misalnya ya? Nah, sehingga ketika ada orang misalkan kita ketemu dengan orang yang muslim awam, tapi dikenal dia orangnya masya Allah ahli maksiat. Kita ketemu dia, salam sama dia, assalamualaikum, salam, gimana kabarnya pak, sehat pak, alhamdulillah baik, gini-gini. Muamalah umum. Tindakan yang semacam itu tidak bisa kamu salahkan dengan dalil ini. Berarti fulan telah sama kayak ahli maksiat itu. Tuh, buktinya dia ketemu dengan dia, salam, nanyakan kabar segala macam. Al-mar'u 'ala dini khalilih. Maaf, Anda salah argumentasi. Bedakan antara muamalah umum dan persahabatan akrab yang dibahas dalam riwayat tadi adalah persahabatan karib. Barakallahu fiik. Sudah paham ya? Yang tadi boleh, tapi begitu ketemu ngobrol lagi, jagong, cangkruan, duduk bersama, sharing segala macamnya, ikut serta di acara maksiatnya dia, terus demikian, ini yang dilarang. Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Bisa difahami ini? Barakallahu fikum. Hadza wadih, ikhwan. Hadza wadih. Nah, barakallahu. Saya mau tanya, masih berkaitan dengan pertanyaan tadi. Masya Allah. Saya mau tanya. Itu kurang dia ya kan. Saya mau tanya, misalkan di desa antum, di wilayah antum, ini ada tokoh-tokoh bid'ah. Punya pengaruh. Umumnya begitu, kan gitu ya. Punya pengaruh di masyarakat. Barakallahu fikum. Suatu kali antum papasan dengan tokoh bid'ah tadi. Papasan. Masya Allah itu tokoh nyalami antum. Assalamualaikum. Antum jawab atau tidak? Antum masih papasan sama dia atau cari jalan yang lain? antum tatap wajahnya dengan wajahmu atau antum melengos? Jawaban. Jawab. Dijawab. Sambil melengos gini. Waalaikumsalam gini. Atau bagaimana? Hah? Sekedar jawab sambil melengos. Hah? Nggak melengos. Jawab. Waalaikumsalam. Sambil menatap wajahnya. Waalaikumsalam. Itu aja. Begitu aja. Itu boleh. Kenapa kok boleh? Walaupun toko bid'ah. Walaupun toko bid'ah. Toko bid'ah. Kalau seandainya antum melengos, seandainya antum langsung cari jalan yang lain, atau seandainya antum tidak menjawab salamnya, boleh enggak? Itu lebih baik. Lebih baik. Oh. Loh, kalau lebih baik kenapa antum jawab tadi? Itu namanya pertimbangan maslahatan madharat. Dalam kondisi yang semacam itu, susah bagi antum untuk mengelak. Wis papasan ke toko bid'ah, nyalami. Gak mungkin antum diem. Kalau antum diem, melengos, tari, wah itu langsung ceramah dia. Bapak-bapak sekalian, hati-hati, di masyarakat kita sekarang ini ada aliran baru. Aliran tidak mau jawab salam. Tidak tahu dari mana itu. Sepengetahuan saya, hadisnya wake, Pak. Yang namanya salam yang dijawab. Gak dijawab. Aliran anyar. Hati-hati, Pak. Heboh kan. Barakallahu'alaikum. Dalam kondisi demikian, kita harus menjawab salamnya dia. Kita wajah kita berikan kepada dia. Salam selesai, lewat. Itu namanya muamalah secara umum. Apalagi dalam kondisi yang semacam itu, walaupun dengan tokoh bid'ah, sangat besar madharatnya kalau kita berpaling. Lain halnya ketika dia mengadakan acara pengajian. Kiai fulan gitu. Kamu tahu ini tokoh bid'ah. Ya gak mungkin bagi antum untuk datang dan hadir di majelisnya. Beda. Sudah paham ya? Tidak mungkin pula bagi antum untuk senantiasa bersama-sama dengan dia. Acara religinya, acara macam-macamnya. Kamu ikuti sana kemari. Terus yang ini yang namanya khullah. Semacam inilah dikatakan sebagai persahabatan karib yang dilarang dalam Islam. Jadi paham ya? Bedakan antara muamalah umum dengan persahabatan karib. Yang dimaukan dengan riwayat tadi, persahabatan karib. Barakallahu fikum. Itu bahasa yang lebih bagus, bukan pertemanan sejati, tapi karib. Apa? Bisa jadi persahabatan karib, tapi nggak sejati. Ada maslahat yang dicapai, maslahatnya selesai sudah ditinggalkan. Barakallahu. Masya Allah. Bagaimana bimbingannya atau tipsnya? Agar kita tidak terjerumus pada sifat asofia kepada ustad-ustad yang kita kenal dekat dan cinta padanya. Bagus pertanyaannya, Masya Allah. Ini penting ini ya, Pak. Prinsipnya yang saya terangkan tadi. Tanamkan dalam hati antum, jiwa antum, keyakinan antum, ta'zimul haq. Selalu mengagungkan kebenaran. Ittiba'ul haq. Mengikuti kebenaran. Takdim al-haq. Senantiasa mendahulukan kebenaran. Satu. Dua. Yakini dalam hati antum. Ustaz itu sepinter apapun, setinggi apapun ilmunya, manusia biasa. Yo salah. Oh bukan. Yo bener. Yo ake salahin. Nah gitu ya, betul ya rasanya. Yo bener, yo ake salai. Barakallahu fikum. Ini harus dicamkan terlebih dahulu. Hadza muhimun jiddan. Insyaallah akan terbebas dari sikap asofiyah tadi. Barakallahu fikum. Sehingga rasa cinta kita, penghormatan kita, dekatnya kita kepada seorang ustaz yang kita kenal, ustaz yang baik, tidak sampai membutakan mata dan mata hati kita. Ketika ustaz tadi ada perkara yang keliru atau perkara yang menyimpang, tidak segan-segan kita untuk menegur beliau. Jangan karena kedekatan atau karena kecintaan dan segala macamnya, semuanya baik, semuanya benar, tidak ada yang salah. Nabi apa ustaz ini? Barakallah itu. Ini ustaz bukan nabi. Barakallah itu. Ada prinsip tadi, jamkan baik-baik. Jamkan baik-baik. Yang ketiga yang disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda, ialah ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yawman ma. Wa baghid baghidaka yawa shay'an ma asa ayyakuna habibaka yawman ma. Barakallahu fikum. Cintailah orang yang sangat kamu cintai sedeng-sedeng saja. Haunan ma. Bisa jadi dia nanti jadi orang yang kamu benci suatu kali. Bencilah orang yang kamu benci itu sedang-sedang saja. Bisa jadi dia nanti akan menjadi orang yang kamu cintai di suatu hari. Jadi kalau seneng ojo kebablasan, kalau benci ojo kebablasan. Gitu ya. Sehingga sedang. Itu namanya kecintaan yang syar'i. Ini sangat penting sekali ya, kawan. Mahabbatu asy-syakhs, kecintaan kepada seseorang terkadang membutakan mata hati seseorang, ujung-ujungnya terjatuh pada sikap ta'assub, fanatisme ustaz atau taqlidul a'ma kepada ustaz. Barakallahu fikum. Naam. Saya mengundang pembicara ustaz dari golongan ini dan terkadang dari golongan itu agar netral dan tidak terjangkit penyakit hizbiyah terhadap golongan tertentu. Bagaimana sikap saya ini? Kalau dibawakan ini dan itu, yang ini itu benar, yang itu menyimpang, yang itu juga menyimpang, yang ini juga menyimpang, itu bukan namanya netral. Itu namanya mencampur adukkan hak dan yang batil. Barakallahu fiik. Tidak boleh. Itu merupakan sifatnya orang-orang Yahudi. Allah mengatakan wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Kamu jangan mentalbis mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Tapi kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu tahu. Adalah ya jus, tidak boleh. Tapi kalau yang ini benar, ustadz ini benar, yang ini benar, yang ini benar, yang ini benar, semuanya itu orangnya benar, tidak ada masalah. Kadang ustadz ini, kadang ini, kadang ini, kadang ini, supaya jangan sampai terjadi ta'assub kepada ustadz tertentu, walaupun ustadznya itu benar dan baik. Paham insyaallah ya? Tidak mungkin pekan ini saya memanggil ustadz dari kalangan jamaah tabligh. Pekan berikutnya saya memanggil ustadz dari kalangan HTI. Ustadz berikutnya saya datangkan dari kalangan Syiah. Yang berikutnya lagi dari kalangan Ahlus Sunnah. Ingat Ahlus Sunnah itu umum, ya. Yang Salafi masuk, yang Nahdoh masuk, yang MD masuk, yang penting Ahlus Sunnah semuanya masuk. Allahu musta'an. Ini bukan namanya netral, tapi namanya mencampur adukkannya hak dan yang batil. Kita dikasih prinsip tadi di awal disebutkan harus ittiba'ul haq. Harus i'tisam bil haq, tamassuk bil haq, taqdimul haq, tahkimul haq, taqdimul haq, semuanya al haq. Sehingga carilah yang benar, yang di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafun ummah. Itu yang namanya berjalan di atas kebenaran. Cara semacam inilah yang akan menyelamatkan kita dari asabiyah tadi itu. Barakallahu fikum. Dan sunnatullah barakallahu fikum. Tidak mungkin ketemu antara ahlul haq dan ahlul batil. Tidak mungkin ketemu ahlul sunnah dengan ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Telur. Telur. Kemana? Telur. Dibaca ini. Dibaca. Siap mendengarkannya? Masya Allah. Ini saya katakan pertanyaan sangat bagus, sangat bagus, dan insya Allah isinya nasihat untuk kalangan salafiyin. Bagaimana sikap sebagian ikhwah yang mentahdir ikhwan lainnya sesama salafiyin di jamaah yang sama, di masjid yang sama, di tempat talim yang sama, dengan cara mentazkiyah diri mereka sendiri? Contoh, seorang ikhwah mendatangi ikhwan yang lain dengan mengatakan, kamu jangan muamalah sama si fulan, dia gak thiqah, gak terpercaya, muamalah sama kami aja, karena insya Allah kami dan ikhwan-ikhwan yang masuk dalam kelompok kami. Loh, kok kelompok sih? Salafiyin kok jadi kelompok? Bisa dipercaya? Bagaimana, mengapa fenomena ini bisa terjadi di kalangan salafiyin? Nah, kalau mengapa, ya wallahualam kenapa ini? Nah, itu bukan salah prinsip salafnya, tapi kalau terjadi itu karena oknumnya. Salaf itu merupakan pemahamannya hak, pemahaman yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Tapi oknumnya, orang-orang yang berupaya meniti jejak langkah di pemahaman salaf adalah manusia biasa, kadang salah, kadang lupa, dan segala macamnya. Ketika terjadi yang semacam itu, harus diupayakan nasihat. Barakallahu fikum. Dan yang patut untuk disoroti ya ikhwan adalah fenomena tahdir-tahdir di kalangan salafiyin. Jelas sesuatu yang gak mungkin dan gak boleh terjadi. Ingat yang saya bahasakan, salafiyin, bukan antara ahlu sunnah dan ahlu bid'ah, tapi di kalangan salafiyin. Haram hukumnya di kalangan mereka terjadi yang namanya tahdir-tahdiran. Hah? Bahasanya apa, Pak? Tahdir, tahdiran. Adalah ya jus. Enggak boleh, Pak. Haram hukumnya di tengah-tengah mereka terjadi fenomena yang semacam itu. Enggak boleh. Harus terus ditingkatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah di antara mereka, saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling membantu, saling ta'awun di antara mereka. Mereka adalah orang-orang yang asing, ghuraba. Mereka itu qillatun bainal muslimin, sedikit di kalangan muslimin yang ada. Mereka yang diharapkan bisa mengamalkan sunnahnya Rasulullah SAW, yang bisa diharapkan mendakwakan sunnah Rasul, bisa diharapkan sebagai percontohan bagi umat yang lain akan akidah mereka, ibadah mereka, akhlak yang mereka, muamalah mereka. Maka tidak boleh terjadi di tengah-tengah mereka yang semacam ini. Ketika terjadi perselisihan, ikhtilaf di kalangan salafiyin, tidak lepas dari tiga jenis perselisihan. Yang pertama, bisa jadi itu ikhtilaful afham, salah paham, beda paham, apa bahasa itu ya, miskomunikasi, mis apa gitu ya, alim gitu ya, kurang komunikasi. Atau yang kedua, mungkin ikhtilafut tanawwu', ikhtilaf keragaman saja. Yang ini melakukan A, tapi dia benar. Melakukan B, tapi juga benar. Sama-sama benar. Tapi dijadikan sebagai ikhtilaf yang mengerikan. Poin pertama dan poin kedua ini sesungguhnya bukan ikhtilaf. Dan tidak boleh dijadikan sebagai ikhtilaf. Tidak boleh dijadikan sebagai sebab percekcokan, permusuhan, apalagi sampai tahdir-tahdiran. Adalah ya jus. Ini semuanya perkara yang maklum, umum di kalangan para ulama dan para fuqaha. Atau yang ketiga, ikhtilafut tabat. Ikhtilaf tabat. Yang satu di atas kebenaran, yang satu jatuh dalam kesalahan yang nyata, yang menyimpang. Entah kemaksiatan, entah kemungkaran dosa besar, atau mungkin penyimpangan pemahaman, dan segala macam. Ini yang perlu diatasi. Ini yang namanya ikhtilaf. Kalau mau dibahasakan al-ikhtilaful muhaqqaq, ikhtilaf yang nyata, yang terjadi, yang betul-betul ikhtilaf, yang ini. Saya paham ya? Kalau terjadi yang ketiga ini, maka yang dilakukan bukan langsung main tahdir. Bukan langsung main tahdir, tapi harus ada upaya apa ini? Nasihat. Ada upaya menegur, menasihati, tausiah bilhaq. kemudian nasihatnya juga dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang hikmah, melihat bagaimana sikonnya, situasi dan kondisinya, timingnya tepat ataukah tidak, uslubnya, cara penyampaiannya betul apakah tidak, lihat bagaimana kejiwaan orang tadi, siap ataukah tidak menerima nasihat. Nasihati. Kalau kamu nasihati, belum berubah, jangan putus asa. Teruskan yang berikutnya. Nasihat lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, dan lagi. Dan lagi. Kok nampaknya kamu yang menasihati kok gak mempan? Coba kamu cari cara yang lain. Siapa tahu ada orang lain yang lebih berwibawa menurut dia, yang dia dengarkan ucapannya, minta bantuan dia. Tolong nasihati. Nasihati. Gak mempan. Lagi, lagi, lagi, lagi, dan lagi. Jangan putus asa. Jawabannya, sampai kapan? Sampai kapan? Sampai nampak pada orang tadi al-inat, penentangan, para namanya penentangan, dan al-inhiraf al-bayyin, penyimpangan yang sangat nyata. Setelah itu, kalau memang dia orangnya punya pengaruh, sampaikan kepada para masyayikh, para ulama. Ini begini, begini, begini, begini. Sudah kita upayakan puluhan kali nasihat dengan si fulan, dengan si alan, dengan si fulan, dengan si alan, segala macamnya. Dan dia begini. Sudah. Tapi para ulama mengatakan, ihdaru min hadzal rajul. Hati-hati dari orang ini tadi. Selesai. Minggir. Dalam keadaan semuanya tahu ini orang yang memang enggak beres, orang yang menentang. Semua orang tahu upaya nasihat sudah maksimal dan segala macamnya. Ya sudah, nyimpang-nyimpang dhewe lah. Gitu Pak ya. Nyimpang-nyimpang dhewe, aneh-aneh sendiri sana. Keluar petua dhewe. Jangan membawa serta para ikhwah-ikhwah yang lainnya yang masih mulia, yang masih bagus, yang masih diharapkan kebaikannya. Wahai, itu namanya ikhtilaf al-muhaq. Jangan seperti itu. Jangan kemudian sudah tak nasihati. Sudah berapa kali? Sekali kemarin. Sudah tak nasihati. Sudah tak kasih dalil. Sudah tak kasih fatwa ulama dan segala macam. Tidak mau menerima dia. Ihdaru min. Jangan taklim sama dia. Wah, kalau gitu caranya rusak dunia ini, ikhwan. Bisa rusak dakwah salafiyah ini. Bisa rusak dakwah sunnah ini. Maka yang muncul adalah fenomena saling mentahdir. Yang itu tidak terima, cari-cari kesalahan kamu, ketemu, terus langsung tembak. Dia juga begitu. Terlah sudah, tidak terima. Akhirnya yang tadinya satu sikat bersama, sekarang sikat-sikatan. Kalau itu, ini yang kurang tepat. Yang semacam ini yang harus diperhatikan baik-baik, khususnya yang kita bicarakan sekarang di kalangan ahlu sunnati wal jamaah, di kalangan salafi. Barakallahu fikum. Ini nasihat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Mar'i Al-Adani hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Barakallahu fikum. Yang saya serap, yang saya ambil pada pertemuan terakhir kemarin dengan beliau. Barakallahu fikum. Dan itu merupakan nasihatun muhimmah, nasihat yang sangat penting. Barakallahu fikum, sebagai upaya untuk menjaga ukhuwah di kalangan ahlu sunnah, sebagai upaya untuk menjaga keutuhan dakwah salafiyah. Kita harus lebih memiliki sikap yang sabar, memiliki sikap yang hikmah, sikap yang rahmah. Barakallahu fikum, terbuka untuk semua ikhwah salafiyin yang ada. Tayyib, berupaya untuk senantiasa menangani orang-orang yang enggak beres hati dengan cara yang lebih baik, lembut, sabar, dan sabarnya itu harus berlipat-lipat ganda segunung Uhud. Sabarnya itu. Nah, orang yang enggak beres biarkan dia menyimpang dengan sendirinya, tidak kemudian meninggalkan hal-hal yang enggak diinginkan di tengah-tengah dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Dan tolong jangan sampai terjadi fenomena saling tahdir mentahdir di kalangan salafiyin. Sekali lagi, di kalangan salafiyin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah.